wajah pertama ku pandang satu rambut senyummu, tak kuasa ku menahan hamba di hati nan merdu. Gaya mempesonaku selaras cinta imajinasi, terbiar menyelusuri alamku yang tak kunjung henti. Oh dewiku, pujaanku, manakala mendung mengakhiri biru cakrawala, juita puspita hati kini temui kembali. Oh mengapa terjadi di saat ku urkan batiku, hanya ku curahkan kepadamu. Adakah kau dambakan pelangi yang tiada bersinar kembali? Mungkinkah itu kan berarti cintamu kan datang bertemu kembali? Yang tiada